Hampir tiap hari abang selalu pergi, hampir tiap malam sering keluyuran. Kemana, kemana, kemana, kemana, pergi, pergi kemana? Alasannya, dengar dulu sayang, yang aku lakukan demimu seorang. Bekerja, bekerja, bekerja, bekerja sambil menghibur orang. Bekerja, bekerja demi mendapatkan uang. Yang ada di bajuku, mungkin kau sudah lupa.